juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Tapi masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Mayani, Bang Doni. Terima kasih.

malam minggu ku bayangkan apel di rumahmu. Betapa mesranya bercumbu denganmu. Walau deras turun hujan tak jadi penghalang. Oh karena rindu ku ingin bertemu. Baju celana pun ku jual untukmu. Berpindah tangan, kekasih pun kini diambil orang. Walau deras turun hujan tak jadi penghalang. Oh karena rindu ku ingin bertemu. Baju celana pun ku jual untukmu. Kekasih pun kini diambil orang. Malam minggu ku bayangkan apel di rumahmu. Betapa mesranya bercumbu denganmu. Namun semuanya berakhir kelabu. Sampai

Usah kau kembali.